Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah memasuki bab atau mukaddimah tentang bab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dengan judul Iyadatul Mughma Alaih. Iyadatul Mughma Alaih, menjenguk orang yang dalam keadaan tidak sadarkan diri, sakit sampai tidak sadarkan diri. Telah disebutkan sebelumnya mengapa Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengkhususkan bab ini dalam keadaan secara umum maknanya sudah masuk dalam keumuman bab tentang iyadatul marid, menyunguk orang yang marid. Jawabannya adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ingin menekankan kembali bahwasanya menyunguk orang sakit yang dalam keadaan mughma alaih, tidak sadarkan diri, merupakan masyru'ah, disyariatkan dalam Islam, merupakan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diikuti, merupakan sunnah yang diikuti seperti apa yang telah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang sakit yang lainnya, orang dalam keadaan tidak sadarkan diri pun sama, dijenguk, disyariatkan untuk dijenguk. Maka jangan sampai ada yang mengatakan buat apa menjenguk orang yang dalam keadaan tidak sadar. Karena disebutkan faedahnya, tidak semua faedah kembalinya kepada orang yang sedang sakit. Ada di sana faedah yang kembalinya kepada orang yang menjenguk, yaitu dia mendapatkan pahala dari dia menjenguk orang yang sakit. Atau ada beberapa faedah yang masih bisa terlaksana, tersampaikan kepada orang yang sakit, yaitu mendoakannya, melihat seberapa sakitnya, meruqyahnya dan seterusnya. Atau bisa faedah kembalinya kepada keluarga dari orang yang sakit, membahagiakan mereka karena anggota keluarganya yang sakit ada yang menyenguknya. Barakallahu fikum. Itu diantara beberapa faedah tentang menyenguk orang yang sakit yang dalam keadaan tidak sadar. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah hadis dalam bab ini. Qala haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Sufyan an ibn al-Munkadir annahu sami'a Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu yaqul an ibn al-Munkadir annahu sami'a Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu yaqul. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, radhiyallahu anhuma, maridtu maradan fa atani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa Abu Bakr wa huma mashiyani wa huma mashiyan. Ketika itu aku dalam keadaan sakit. Fa atani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa Abu Bakr. Maka datang menyengukku An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabatnya yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa huma mashiyan, dalam keadaan mereka berjalan, yaitu menyenguk Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dengan berjalan kaki, dan tidak mengendarai kendaraan. Fawajadani ughmiya alayya. Ughmiya alayya, maka mereka berdua mendapatiku dalam keadaan ughmiya alayya, dalam keadaan aku tidak sadar, sedang pingsan atau yang lain. Al-muhim dalam keadaan tidak sadar. Fawajadani ughmiya alayya. Fatawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma sabba wudu'ahu alayya fa'afaqtu. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian menuangkan air wudunya, air bekas wudunya kepadaku, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Fa'afaqtu, maka kemudian aku sadar siuman dari pingsannya. Tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma sabba wudu'ahu alayya fa'afaqtu. Fihi, di sini ada faedah, anna barakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzatiyyah. Fihi anna barakat an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzatiyyah. Di sini menunjukkan bahwasanya barakah yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan barakah dzatiyyah, barakah yang ada pada jasadnya. Bukan hanya ma'nawi saja, bukan hanya barakah ma'nawiyah saja, yaitu barakah dia membawa ilmu, barakah kebaikan dan seterusnya, tetapi pada zatnya, pada jasadnya pun ada barakah. Wallah alladhi ja'ala barakatahu fi dhatihi. Wallah alladhi ja'ala barakatahu fi dhatihi. Tapi perlu diingat bahwasanya Allah lah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala yang menjadikan barakah tersebut ada pada zatnya, ada pada zatnya. Fahuwa khassun ikhtassallahu bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa khassun ikhtassallahu bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan kekhususan yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hal tersebut, yaitu Allah jadikan zatnya ada barakah, ada barakah. Fala yuqasu alaihi, maka jangan dikiaskan kepada yang lainnya. Jangan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berwudu dan menuangkan air wudunya kepada orang yang sakit, tidak, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan berkah pada zat-zat manusia, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan, mengkhususkan nabinya memiliki berkah pada zatnya, pada jasadnya. Maka semua yang itu kembali kepada zat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan keberkahan, baik itu keringatnya atau kotoran yang keluar dari mulutnya, ludah yang keluar dari hidungnya dan seterusnya, semua yang bersumber dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya ada kebaikan, ada barakah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan barakah tersebut. Jangan dikiaskan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ada yang mengkiaskannya. Adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakahnya apa? Ma'nawiyah. Barakahnya ma'nawiyah. Barakah dia bisa memberikan ilmu, barakah dia bisa membimbing, barakah yang lainnya yang itu merupakan ma'nawi, bukan dari jasadnya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan bekas air wudunya yang terkena tubuh Nabi dituangkan kepada Jabir bin Abdullah, maka langsunglah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tersadar dari pingsannya. Dan juga banyak dikisahkan yang seperti itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dicukur rambutnya maka diambil rambutnya. Ada juga kisah ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sakit matanya, maka diberikan ludahnya maka bisa melihat lagi, dan seterusnya kisah-kisah yang banyak yang menunjukkan barokah Nabi sallallahu alaihi wasallam dzatiyah, ada pada zatnya. Fa asaqtu, maka aku tersadar, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Fa idzan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa asaqtu fa idza an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika bersadar ternyata ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisinya, karena sebelumnya dia tidak sadarkan diri. Maka ketika sadar terkejut melihat ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bangun dari sadarnya, dari tidak sadarnya, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa asna'u fi mali? Kaifa asna'u fi mali?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku berbuat pada hartaku. Mungkin dia merasa bahwasanya sudah mendekati ajalnya karena sakitnya tersebut yang menyebabkannya tidak sadarkan diri. Maka ketika terbangun melihat ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa asna'u fi mali?" Bagaimana aku mengurus hartaku? Aku kemanakan hartaku? Apakah aku wasiatkan kepada salah seorang atau kepada kebaikan yang lainnya, atau aku apakan hartaku ini? Iqdi fi mali. Iqdi fi mali. Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan kemana hartanya itu harus diberikan. Di sini juga ada faedah pelajaran bagi kita semua. Fihi anna ihtimam as-salaf, fihi anna ihtimam as-salaf yakunu fil amri syar'i. Anna ihtimam as-salaf yakunu fil amri syar'i. Bahwasanya kesungguh-sungguhan mereka, perhatian mereka terfokus pada urusan syar'i. Karena harta merupakan salah satu yang dijaga dalam syariat Islam ini, selain jiwa, darah dan yang lainnya, kehormatan dan yang lainnya, salah satunya adalah harta. Syariat Islam datang dengan menjaga harta kaum muslimin. Maka tidak bisa disepelekan. Maka dia ketika merasakan bahwa ajalnya akan datang sebentar lagi, yang dia kira begitu, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dikemanakan hartanya, menunjukkan begitu perhatiannya mereka terhadap urusan syar'i. Sadar dari pingsannya, yang pertama difikirkan, yang pertama muncul di benaknya adalah urusan besar, urusan syar'i, bukan perkara dunia yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa asna'u fi mali? Iqdi fi mali." Falam yujibni bi syai'in hatta nazalat ayatul mirath. Falam yujibni bi syai'in hatta nazalat ayatul mirath. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya, tawakuf, tidak memberikan jawaban, tidak memberikan solusi dengan apapun, hatta nazalat ayatul mirath, sampai turunlah kepada beliau ayat-ayat tentang hukum waris. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab, tidak berbicara dari hawa nafsunya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dan menjawab an wahyi, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, qul innama unzirukum bil wahyi. Qul innama unzirukum bil wahyi. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku ini memperingatkan kalian dengan wahyu, bukan dengan caraku, bukan dari ucapanku, tapi dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tidak menjawab karena belum ada wahyu dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Hatta nazalat ayatul miras, sampai turunlah ayat tentang miras, tentang warisan. Harus diberikan harta tersebut kepada siapa, siapa yang berhak, dan seberapa banyak wasiat yang boleh diberikan kepada salah seorang atau kepada urusan kebaikan yang lainnya, apakah boleh melebihi batas ini, dan seterusnya, semuanya dipelajari dalam al-miras, hukum-hukum al-irth. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kita baca syarah dari Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullahu taala. Qala, beliau mengatakan, "Fi hadzal hadithi dalilun ala mashru'iyyatil wasiyyah bi syurutiha." في هذا الحديث دليل على مشروعية الوصية بشروطها. Dari hadis ini terdapat dalil atau bukti bahwasanya disyariatkannya wasiat, mewasiatkan hartanya. Dia berpesan, berikanlah harta ini kepada si fulan, berikanlah harta ini kepada yayasan fulan dan seterusnya. Tetapi bisyurutiha, dengan syurut-syurutnya, yang dipelajari pada ahkam al-miras, yang mana diantaranya adalah wasiat tidak diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan jatah waris. Di antaranya pula wasiat tidak melebihi as-sulutsain dan seterusnya. Qala wa fihi dalilun ala mashru'iyyat 'iyadatil marid. Dalamnya pula terdapat dalil disyariatkannya menjenguk orang yang sakit. Nabi SAW dan Abu Bakar menjenguk Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum ajma'in. Lima fiha min al-ajr. Karena menjenguk orang yang sakit di situ ada kebaikan, ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad taqaddama bayanuhu. Sudah lewat penjelasan tentangnya. Wa fihi, di antara yang bisa diambil pula dari hadis ini, at-tabarruk bi wudhu'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi. Disyariatkannya bertabarruk, mengambil berkah, mencari berkah dari wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selainnya yang itu bersumber dari jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan ketika membaca hadis. Ka'irqihi wa nukhamihi wa riqihi, seperti dari keringatnya, dari air ludahnya, dari kotoran yang keluar dari hidungnya dan semua yang bersumber dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha khassun bihi alaihi salatu wassalam, dan ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada kita mendapati seseorang yang meyakini bahwasanya pada tubuhnya ada keberkahan, semua yang keluar dari tubuhnya ada keberkahan, silakan ambil yang terpotong dari rambutku atau air ludahku, keringatku dan semuanya, maka kita tanyakan kepadanya, siapa yang menjadikan pada tubuhmu ada berkah? Karena tidak bisa menjadikan pada tubuh seorang berkah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi barakah. Qala wa fil hadis dalilun ala wujubi su'ali ahli al-ilmi amma yushkal min al-ahkam. Terdapat pula pelajaran dari hadis ini bahwasanya seharusnya kita bertanya kepada ahlul ilm, kepada orang yang memiliki ilmu, bertanya tentang muskilah-muskilah yang ada pada hukum, pada sesuatu yang dia tidak ketahui hukumnya. Liyakunal muslimu ala basiratin min amrihi, agar seorang muslim memiliki basirah dalam mengamalkan amalan-amalan, agar seorang muslim memiliki pegangan yang kuat, memiliki dalil yang jelas ketika mengamalkan amalan-amalan syar'i. Wa fihi dalilun ala fadlil ulama, terdapat pula dalil bahwasanya atau dalil tentang keutamaan para ulama menyelesaikan permasalahan, memberikan solusi dan seterusnya. Wa fihi dalilun ala anna بعض آيات القرآن نزلت مبنية على سبب. Terdapat pula dalil atau gambaran dari kisah tersebut bahwasanya sebagian ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada sebab sebelumnya. Di situ terdapat kejadian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya Al-Quran, yaitu tentang hukum-hukum al-miras. Wafihi dalilun ala wujubi, wafihi dalilun ala wujubil jawab min ahlil ilmi anis su'al. Terdapat pula dalil kewajiban bagi ahlul ilm untuk menjawab pertanyaan yang tentunya yang dia ketahui jawabannya, yang dia ketahui ilmunya. Jangan seorang menyembunyikan faedah atau menyembunyikan ilmu. حيث أجيب جابر رضي الله عنه عن سؤاله بآيات المواريث التي أنزلها الله تبارك وتعالى بيانا لأن صبت الميراث الفرائض والتعصيب فاستوفى الله تبارك وتعالى بيانها كاملة ولم يكلها إلى أحد من الخلق. hendaknya seorang yang memiliki ilmu memberikan ilmunya, memberikan jawabannya ketika ditanya, tidak menyembunyikan ilmu yang dia ketahui jawabannya. Sebagaimana Jabir radhiyallahu an dijawab pertanyaannya oleh Nabi SAW dengan ayat-ayat tentang hukum waris yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terdapat penjelasan siapakah orang-orang yang berhak mendapatkan waris, siapa di antara mereka di antara orang yang berhak tersebut yang mendapatkan bagian tertentu ashabul furud atau yang mendapatkan sisanya dari yang berkaitan dengan ta'sib. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan semuanya dengan sempurna dan tidak mewakilkan, tidak membebani mereka dengan sebuah ilmu yang mereka tidak mengerti ilmunya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu semua secara lengkap. Barakallahu fikum. Ini yang berkaitan dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam bab ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya pada bab yang baru, masa di hadal qadar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.